Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan WWD GKA Channel. Apa kabar sobat kita semuanya? Masih semangat kan untuk terus belajar memahami karakter-karakter burung kicauan, khususnya burung anis, anis merah, dan juga anis kembang. Kebetulan sekali kemarin saya baru saja mengupload video tanda-tanda burung anis merah mau bunyi. Nah, ada juga request dari sahabat kicau yang menginginkan untuk dibahas tanda-tanda burung anis kembang mau bunyi plong. Maka dari itu, WWDK Channel mencoba untuk membahas tanda-tanda burung anis kembang bahan kita mau ngeplong. Sebelum kita lanjut, bagi sahabat kicau semuanya yang baru bergabung dengan WWDK Channel, bisa bantu like, komen, dan juga subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya agar sobat kita semuanya mendapat notifikasi video-video terbaru dari WWDK Channel. Bagi para senior, tentunya sudah sangat tidak asing tentang tanda-tanda burung anis kembang yang mau bunyi plong, bahkan mau gacor. Tapi bagi seorang pemula seperti saya, pasti kesulitan, bahkan tidak tahu seperti apa tanda-tanda burung anis kembang itu mau plong atau mau bunyi. Sebenarnya tidak jauh beda dengan burung anis merah. Kita tahu bahwa burung anis merah dan juga burung anis kembang itu masih satu saudara, satu rumpun. Jadi tanda-tandanya pun juga sama. Nah, seperti apa tanda-tanda burung anis kembang yang sudah mau bunyi plong bahkan mau gacor? Langsung saja ke video selanjutnya bosku. Yang pertama adalah burung anis kembang sudah rajin ngeriwik kasar. Biasanya burung anis kembang ngeriwik kasar akan diikuti suara ngeplong nantinya. Pada dasarnya burung anis kembang yang akan segera plong sudah punya emosi dan juga birahi, sama seperti burung anis merah. Walau mungkin masih tanggung atau belum stabil. Nah, kedua hal ini yang dibutuhkan oleh burung anis kembang dan burung anis merah untuk plong. Jadi sama ya bosku ya. Intinya burung anis kembang juga membutuhkan birahi dan emosi untuk bunyi. Nah, dengan tanda-tanda burung anis kembang kita sudah rajin riwik kasar, ketika kita buka kerodong ataupun di dalam kerodong, biasanya burung anis kembang kita tinggal tunggu sedikit lagi dia akan ngeplong. Atau kita bisa lakukan pancingan dengan suara burung anis kembang yang lain atau sering embun, biasanya dia akan ngeplong bosku. Yang kedua, bulu burung sudah nampak singset. Bodinya sudah nampak kenceng bosku, tidak balon lagi. Nah, biasanya burung yang sudah bodinya singset ataupun kenceng itu diakibatkan karena burung sudah mulai numbuh birahi atau juga bisa numbuh emosi. Jadi kedua hal inilah yang nantinya membentuk burung, bodi burung itu menjadi singset bosku, nampak kecil. Dan kedua hal ini juga yang dibutuhkan untuk burung anis kembang ataupun anis merah kita bisa ngeplong. Yang ketiga, ketika burung anis kembang kita lihatkan pada burung anis kembang lain, entah jantan ataupun betina, dia sudah mau ngidang-ngidang ataupun ngecun-ngecun dan bunyi cik cik cik cik cik. Biasanya burung ini akan segera bunyi bosku. Nah, burung anis kembang ini biasanya sudah mulai muncul birahi dan juga emosi. Nah, burung yang seperti ini kalau kita rajin embun atau kita rutin pengembunan dan kita lakukan pemancingan, biasanya burung anis kembang ini akan sedikit cepat lebih bunyi bosku. Kalau sudah ngecun dan ngitang-ngitang ketika lihat burung anis kembang yang lain. Yang keempat, kotoran burung sudah nampak kecil-kecil dan kering. tidak berair dan besar-besar lagi. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai tanda burung kita akan segera bunyi sebentar lagi. Kenapa kok bisa seperti itu, bosku? Ya, karena burung anis kembang yang sudah mulai muncul birahi, biasanya dia akan sedikit makan, bosku, dan juga sedikit minum. Karena dia akan fokus, bosku, untuk belajar bunyi, ngeplong, riwik kasar. Dia akan fokus untuk itu, bosku. Jadi akan sedikit makan dan minumnya juga akan sedikit, bosku. Coba aja dipraktekkan. Burung yang sudah mulai angkatan bunyi, biasanya burungnya itu makanannya awet, bosku. Yang kelima, burung gelisah ketika pagi-pagi. Burung anis kembang suka gelisah ketika pagi-pagi, ketika dalam krodong. Dengan naik turun tangkringan dan diikuti suara neratak-neratak, tanda burung anis kembang kita gelisah dan sudah punya emosi. Biasanya kalau burung jantan akan diikuti suara plong-plong, pelo, pelan, atau riwian kasar panjang. Nah, biasanya bosku, kalau ini di trotol saya, ketika pagi-pagi sekali jam 2 sampai jam 5 atau jam 6, biasanya kalau belum sempat saya buka krodong, dia itu udah glubak-glubuk dan ngakrak-ngakrak, bosku. Ketika mau bunyi itu kemarin seperti itu, bosku. Jadi burungnya polah terus, bosku, nggak mau diem, seperti burung anis merah yang saya bahas kemarin, sama ciri-cirinya. Jadi burungnya itu polah, bosku, ngakrak-ngakrak, krak-krak-krak-krak. Ketika burungnya saya embun, dan alhamdulillah, bosku, burungnya mau ngeplong. Nah, itu tadi ya, bosku, ya, ciri-ciri yang kelima. Yang keenam, burung mulai tenang atau bisa dibilang anteng atau jinak. Nah, biasanya burung anis kembang trotol itu akan sedikit gesit, bosku, seperti ngelabrak ketakutan. Tapi ketika dia mulai muncul birahi dan juga muncul emosi, dia itu akan tenang, bosku. Dan dia itu merasa nyaman. Bahkan ada orang yang lewat saja dia tidak takut atau tidak ngelabrak. Nah, biasanya burung yang seperti ini itu sudah muncul emosi dan juga birahi. Dan ini bisa kita jadikan tanda yang keenam bahwa burung anis kembang kita akan segera bunyi sebentar lagi. Yang ketujuh, burung anis kembang kita sorot matanya sangat tajam, bosku. Mencicil, bosku. Nah, biasanya burung anis kembang yang seperti ini sudah mempunyai emosi, bosku. Dan biasanya burung yang emosi dan juga sudah muncul birahi seperti ini biasanya akan segera bunyi, bahkan sudah mulai belajar plong. Biasanya seperti itu, bosku, seperti burung yang di depan saya ini. Burung ini sudah belajar plong di usia trotol. Ya, gitu ya, bosku, ya. Dan sekarang sudah mulai gacor, bosku. Ini sekarang usia 8 bulan. Oke, bosku, demikian dari BBDK Channel tentang tanda-tanda burung anis kembang yang sudah mau plong. Biasanya burung anis kembang ini akan bunyi di usia 6-7 bulan. Biasanya akan bunyi. Bahkan banyak sekali burung anis kembang gacor di usia trotol itu banyak sekali. Tergantung katurangan dan juga pola rawatan kita. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat sobat kita semuanya. Jangan lupa dukung WWDK Channel dengan like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar sobat kicau semuanya mendapat notifikasi video-video terbaru dari WWDK Channel. Oke, demikian dari WWDK Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, bosku.